engkau ikut ke kutub, engkau turut bersama sehidup semati. Demikian kau ucapkan janji, menangis kita berdua, tertawa bersama. Tapi kini apa terjadi? Segalanya kau tak peduli lagi, dan yang lebih menghancurkan kalbu, kau bertemu di depanku. Oh Tuhan, tunjukkanlah dosa dan salahku. Mudahnya dia buat janji, semudah dia ingkar janji. Alangkah kejamnya cinta, alangkah perihnya. Lama